Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul di dalam maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semuanya yang hadir di sini kita berkumpul untuk siapa? Karena siapa? Ada apa? Maulid-maulidnya siapa? Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang mengajak kepada majelis semacam ini siapa? Yang mengajarkan kita? Siapa yang mendidik kita? Yang memerintahkan kita untuk hadir di majelis yang semacam ini? Yang mengajaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau begitu yang mengundang kita adalah Rasulullah. Maka saat ini berarti kita semuanya tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita sekarang ini menjadi tamunya Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, "Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Disuruh memuliakan tamunya. Maka bagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam memuliakan tamunya? Apabila kita tamunya Rasulullah, maka jamuannya kita, yang menjamu kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita di sini 1435 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad, dan kita menjadi tamunya Rasulullah, menanti jamuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana Rasulullahnya? Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam kalian, pada kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah perkumpulan kita ini disaksikan, dilihat dan dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma kira-kira apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bisa mendengar Rasulullah, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Nabi Muhammad terhadap para tamu-tamunya? Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ada tamu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa yang Nabi katakan kepada mereka? Marhaban bil wafdi ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang dengan rombongan yang datang dalam keadaan tidak kecewa, tidak menyesal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, insyaAllah kita termasuk rombongan yang datang kepada Rasulullah tidak kecewa, tidak menyesal sepulang menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pun ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian di situ ada anak-anak gadis kecil menyambut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan rebana, memuji Rasulullah, hingga mereka mengatakan bahwasanya nahnu niswatun min bani najjari ya habbadha bi muhammadin min jari. Kami adalah anak-anak kecil dari bani najjar, alangkah bergembiranya kami karena tetangga kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad katakan kepada mereka yang memuji kepada Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang kepada mereka, anak-anak kecil tersebut, dan Nabi bertanya kepada mereka, atuhibnani, apakah kalian semua cinta kepada saya? Maka anak-anak kecil tersebut berkata, na'am ya Rasulullah, kami cinta kepada engkau. Apa jawab Nabi Muhammad terhadap para pecintanya yang datang menyambut Rasulullah? Rasul berkata kepada mereka, Allahu ya'lamu anna galbi yuhibbukun. Allahu ya'lamu anna galbi yuhibbukun. Allah Ta'ala tahu bahwasanya hatiku cinta kepada kalian. Alhamdulillah. Paling nikmat kalau kita cinta, cinta kita terbalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak bertepuk sebelah tangan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang tahu menghargai tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri menyambut untuk tamu, menghormati mereka, menjamu mereka, dan memberi terhadap para tamu-tamunya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, innama ana gasim, wallahu yu'ti. Saya hanya membagi-bagi, Allah yang memberi. Allah al-mu'ti, sang pemberi. Yang membagi-bagikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagian yang kita dapatkan berkat Rasulullah besar untuk kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyatakan hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Cukup buat kita Allah. Allah Ta'ala akan memberi kita dari anugerahnya dan Rasulullah. Ini di dalam Al-Quran. Cukup buat kita Allah. Allah akan memberi kita dari anugerahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kita memiliki harapan yang besar terhadap Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kira-kira inilah yang akan diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang punya hajat kepada Rasulullah. Apa yang Nabi katakan? Ammilu ma yasurukum. Silakan kalian mencita-citakan apapun yang menggembirakan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasang cita-cita kita. Pasang niat kita selagi pintu langit dibukakan untuk kita menyambut doa yang kita kumandangkan di majelis yang mulia ini. Cucunya Nabi Muhammad Al-Imam Al-Syeikh Abi Bakar bin Salim, beliau belajar dari kakeknya, leluhurnya Rasulullah, yang mendidik untuk memuliakan, menghormati, menjamu, bahkan membalas jasa orang yang baik kepada beliau. Apa yang beliau katakan? Awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Tidakkah engkau tahu bahwasanya kami adalah orang yang tahu berbalas budi, dan pecinta kami senantiasa berada di bawah bendera kami, berada dalam benteng kami. Lantas apa yang dikatakan oleh beliau? Nahnul kiram, faman atana gasidan nala sa'adata indama yalgana. Kami, beliau berkata bukan atas nama dirinya sendiri, tapi mewakili Rasulullah, mewakili para awliya wassalihin ibadillah. Kami adalah orang-orang yang dermawan. Barang siapa yang datang kepada kami, dia akan meraih keberuntungan ketika berjumpa dengan kami. Belum pulang, baru jumpa, baru datang, dia meraih keberuntungan. Nala sa'adata indama yalgana. Lantas apa yang kita lakukan? Fanhab bi'azmin la takunu mugassiran wanzur taral usyag haula himana. Bangkit dengan semangat untuk dekat, untuk mencintai, untuk mengamalkan, untuk mengikuti jejak mereka. Jangan kita menelantarkan apa yang mereka tunjukkan kepada kita, apa yang mereka bimbing, apa yang mereka ajak. Apabila itu sudah kalian lakukan, wanzur, kalian akan menyaksikan taral usyag haula himana. Kalian akan menyaksikan para pecinta di sekeliling benteng kami. Artinya kita masuk ngikut bersama mereka insyaallah. Apa yang dilakukan para pecinta tersebut di dalam jamuan yang mulia itu? Mustabsyirin. Mustabsyirin binaili ma gad amalu farihin mudh nadharul jamal ayana. Mereka dalam keadaan bergembira, riang gembira. Gembira atas apa? Binai lima gad ammalu, karena telah meraih apa yang mereka cita-citakan. Farihin, mereka senang. Senang kenapa? Mudhnadharul jamal, menyaksikan keindahan. Keindahan siapa? Keindahan akhlak dari awliya wa salihin. Keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka saksikan dengan mata telanjang. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang, biasanya kalau orang datang kepada aulia yang punya niat benar, dapat. Yang enggak punya niat benar, ya enggak dapat. Tapi khusus yang datang kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, khudh li yastahil wa li ma yastahil. Yang niatnya benar, yang niatnya enggak benar, yang pantas, yang enggak pantas, ambil semuanya diberikan. Nahnul kiram, orang-orang yang mulia. Wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kekasih kita, penunjuk jalan kepada kita sekalian, kira-kira beliau akan bilang apa kepada kita di majelis yang mulia ini? Kira-kira beliau akan mengatakan, Bashir fuadaka bin nasibil wafi min gurbi rabbika wasi'il al-fafi. Bergembiralah, beri kabar gembira kepada hatimu dengan anugerah yang banyak, yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Berupa pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang pengen harta, orang pengen dunia, orang pengen jabatan, tapi buat awliya wassalihin, hal yang terbesar, hajat yang paling besar, minggur bi rabbika, dekat kepada Allah. Itu yang mereka idam-idamkan. Minta ini kepada Allah ta'ala. Jadikan ini hajat kita yang pertama, dunia nanti nomor sekian. Minta kepada Allah ta'ala semuanya, dunia dan akhirat. Tapi jadikan hajat akhirat kita yang pertama kita ajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Habib Ali sahibul maulid, yang kita baca maulid simtud dirar beliau, kira-kira kalau beliau ada di tengah-tengah kita, apa yang akan beliau ucapkan kepada kita sekalian? Niscaya beliau akan bilang dan berkata kepada kita, lakum bushral ijabah wal qabuli minal maula biwasitati rasuli. Untuk kalian ijabah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qabul, diterima oleh Allah ta'ala. Hajat kalian diterima oleh Allah ta'ala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, kira-kira di majlis yang semacam ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi tahu apa yang akan dia katakan? Min ba'di dhal yawm batustar jami'ul uyub. Sejak hari ini aib kita akan ditutup oleh Allah ta'ala dan diperbaiki. Min ba'di dhal yawm batughfar jami'ul dhunub. Mulai hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min ba'di dhal yawm maulana alaina yatub. Sejak saat ini Allah ta'ala melimpahkan taubatnya kepada kita sekalian. Waqfah tagak waqfah maka maha fi shimal au janub yahdhur bihal mustafa waluh wa ahlul ghuyub. Perkumpulan yang seperti ini, kata Al-Habib Ali, adalah perkumpulan yang enggak ada tandingannya di barat atau di timur, dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus para aulia bilang, kalau Nabi udah hadir, keluarganya pasti ngikut. Para aulia wassalihin pasti akan ngikut, hadir bersama mereka. Kenapa? Kepala tasbihnya Nabi Muhammad udah hadir, yang lain ngikut semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, insyaallah Allah taala tunaikan hajat-hajat kita. Kita hadir begini, hajat kita banyak. Bala musibah yang mendera umat Islam di barat, di timur. Nah, kita lagi pusing, lagi mengeluhkan orang-orang yang kebanjiran di penjuru Indonesia. Yang lebih memusingkan lagi orang-orang yang telat subuh. Wallah, lebih berbahaya daripada kebanjiran. Yang telat sholat subuh lebih berbahaya daripada kebanjiran, lebih berbahaya daripada kebakaran. Sebab ini narullahil mugadah. Kalau api, api dunia kecil, tapi ini api akhirat. Karenanya harapan kita adalah kita keluar dari sini dengan membawa gabul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cirinya tiga hal yang diwasiatkan kepada kita sekalian. Satu, pasang tekad kita dari majelis ini. Selagi majelis kita dilihat oleh Allah ta'ala, selagi Allah ta'ala menatap kepada kita, disaksikan dan dihadiri oleh Nabi Muhammad, para awliya wa salihin, yang paling menggembirakan mereka, pulang bawa tiga hal ini. Hal yang pertama, mulai sekarang setiap sholat lima waktu kita laksanakan secara berjamaah. Tiap sholat lima waktu kita tekad berjamaah. Kalau semuanya perhatian dengan sholatul jamaah, kita bakal melihat kebaikan di muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan di dalam athar, yang menjaga sholat jamaah dalam lima waktu, maka dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan beragam kebaikan. Dengan sholat jamaah tersebut, mulai sekarang diri kita, keluarga kita, anak-anak kita sholat berjamaah. Wal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dia enggak tinggal yang namanya jamaah. Bukan itu saja, kadang dia ke masjid, karena kesibukan dengan tamu sesekali datang. Maka dia ikut sholat jamaah di masjid. Selesai sholat, dia ajak muridnya, ayo temenin saya ngulang sholat lagi. Kenapa? Kan tadi udah dapat pahala jamaah. Saya tetap ingin mendapatkan pahala takbiratul ula ma'al imam. Takbiratul ihram bersama imam. Fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighal agibal imami. Itu yang pertama. Pesan yang kedua yang kita pulang dengan bawa niat ini adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca tiap pagi dan sore hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukup untuk saya Allah Ta'ala yang akan menjaga, mencukupi keperluan saya. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nabi Muhammad bilang yang membaca zikir ini sebanyak 7 kali pada pagi hari ataupun pada sore hari, pagi dan sore dia baca 7 kali. Kafahullah ma ahammahu min amri dunia wal akhirah. Yang baca zikir ini sebanyak 7 kali, Allah Ta'ala cukupin segala beban dia, dicukupi oleh Allah Ta'ala dari perkara dunia dan akhirat. Kita punya problem apa? Punya problem bangsa, problem umat, problem bala, musibah yang menimpa kita, problem dunia, akhirat, problem rezeki, problem hutang. Baca kalimat ini pagi 7 kali, sore 7 kali. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali. Kafahullah ma ahamma, Allah Ta'ala cukupi untuknya apa yang menjadi beban pikiran dia. Mumpung sekarang ini dalam keadaan seperti ini, mari kita mulai dari sekarang, jangan ditunda lagi, kita baca bersama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 kali pagi, 7 kali sore, lazimkan zikir ini, ajaran dari Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah kita ngumpul di sini cinta kepada Nabi Muhammad. Harapan kita, kita ingin melihat Rasulullah, kita ingin memandang Rasulullah, kita ingin menyaksikan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan mata kita semuanya untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Persiapkan mata kita untuk memandang kepada wajah Nabi Muhammad. Sejak sekarang kita persiapkan, jaga mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Bagaimana menjaganya? Apa ke dokter mata? Bukan. Persiapkan mata kita untuk memandang wajah Rasulullah dengan menjaga mata kita dari hal-hal yang haram. Jangan melihat yang haram, baik itu yang berasal dari televisi, internet, ataupun melalui telepon genggam yang ada sekarang. Jaga pandangan mata kita, sayang-sayang mata kita, persiapkan untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad tidak murah. Wajah Nabi Muhammad, wajah yang suci, diperuntukkan untuk mata yang suci. Sucikan mata kita, mata anak-anak kita, keluarga kita, sensor segala apa yang ditonton oleh diri kita, istri kita, keluarga kita. Dari sekarang kita persiapkan semuanya sebagai bentuk persiapan kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya saudara-saudara sekalian, ini pesan. Dan kita udah mengira-ngira apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh para aulia wa salihin. Tinggal Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kira-kira akan dianugerahkan dan dikatakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma sya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Silakan hambaku berprasangka kepadaku sesuka dia. Apa yang kita suka berprasangka kepada Allah? Kita suka apabila kita berprasangka kepada Allah, Allah mengampuni kita. Prasangka kita kepada Allah Ta'ala, Allah memberi kita. Prasangka kita kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengangkat derajat kita. Prasangka kita kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada para awliya wassalihin, diberikan insyaAllah kepada kita. Prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan memberikan setiap yang hadir bersama anak, istri, keluarga, tetangga mereka husnul khatimah. Prasangka kita kepada Allah Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Allah Ta'ala sebagaimana diriwayatkan, ketika hadir majlis semacam ini kita, ketika akan bangun, sesaat lagi kita akan selesai, dikumandangkan panggilan, gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatukum hasanat. Bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah, kejahatan dirubah menjadi kebaikan oleh Allah Ta'ala, semuanya dirubah menjadi pahala. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah kita sekalian. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Allah, disebutkan di dalam riwayat ketika hamba memanggil Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, malaikat berkata kepada hamba tersebut, is'al, mintalah, fa inna arhamar rahimin aqbal 'alaik. Silakan minta yang kau inginkan, sebab arhamar rahimin sekarang menunggu engkau, telah tiba di hadapanmu. Minta yang kau inginkan. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya rabbana ya karim, Ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'id. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سؤال، رب استجب لي، أمين. يا أرحم الرائمين يا أرحم الراحمين والرجع على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واحمد على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين صلى وسلم على جميع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين.